bebaik demen. Perasaan sun keganggu yang sedih nabi ketemu. Sapa ke sedulur yang punya Cikarang, Bang Rai. Bang Rai yang punya Cikarang. Kelingan bos Cikarang, kebayani Bang Rai sayang. Mengkenen temen rasane wong Cikarang anak sungguhe. Kelingan bapak yang tiba. Kembali Bang Rai sing paling eman. Bang Rai, Bang Rai, Mimi Rumini, Bapak Adam, Bapak Adam. Bapak Adam janjine mani wong Cikarang. Kelingan wong Cikarang dewe kebayang ninggan kene. Mengkenen temen rasane wong Cikarang anak sindu. Kebayangi Mimi Rumini dewe. Mengkenen temen rasane wong Cikarang anak sindue. Kelingan Mimi Rumini bae. Bos Yono yang punya Cikarang kembali. Bos Cikarang sing paling eman. Bos Cikarang sing paling sayang. Bos Cikarang. Priyatin wong Cikarang janjine dingin. apa-apa, ini koro besar dari Cikarang boleh naik semua.